Janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mung palsu, palsu saka lambemu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging opo awak iki isih tresno setengah mati.